إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيتو إلى القابل kalau seandainya aku masih ada sampai dengan tahun depan la sumannat tasi'a niscaya aku juga akan berpuasa tanggal 9 dan 10 bulan al-Muharram kata para ulama limukhalafatil yahud dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengingatkan kepada diri kita, besok merupakan tanggal 9 yang merupakan kesempurnaan orang yang berpuasa di bulan Muharram ini. Terkhusus siam yaum Asyura adalah menggandengkannya dengan tanggal 9 dan 10. Apabila terlewatkan yang demikian, kata para ulama, boleh baginya mengganti 10 dan 11. Atau kalau mau, boleh pula dengan menggabungkan 9, 10, dan 11. Semua itu dalam rangka menyelisihi orang-orang Ahlul Kitab. Adapun yang menjadi tujuan pokok adalah puasa pada Yaum Asyura tanggal 10. Al-Muharram. Sehingga seandainya mereka yang terlewatkan, dibolehkan bagi mereka sekedar berpuasa tanggal 10 Muharram yang jatuhnya di hari kita, hari Sabtu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, kita akan meneruskan pelajaran kita terkait dengan pelajaran Al-Aqidah. Maka kita masuk pada tingkatan-tingkatan Islam dan kita masuk pada tingkatan yang kedua, yakni al-iman. Al-martabatu tsaniyah al-iman. Tingkatan kedua yang ada pada Islam adalah iman. Di mana orang yang beriman disebut mukmin. Kalau orang yang mereka Islam disebut Muslim, maknanya mereka hanya sebatas melakukan amaliyah-amaliyah lahiriyah, amaliyah yang nampak seperti syahadatain, sholat, zakat, shaum, haji, semuanya bisa dilihat. Karena ini amalan-amalan zahirah. Adapun rukun iman ataupun keimanan merupakan tingkatan kedua yang lebih tinggi daripada sekedar tingkatan Islam. Dikarenakan iman adalah amalan yang ada di yaitu mengamalkan amalan-amalan qalbiyah, amalan hati yang akan melahirkan amalan badan yang lurus lagi bagus. apa itu iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan barakallahu fikum, sebelum itu, seorang kadangkala walaupun dia rajin sholat, mengeluarkan zakat dan siam, bahkan berhaji berkali-kali, namun kadangkala dikatakan sesat dan menyimpang, tidak lain karena mereka menyimpang dari sebab menyelisihi rukun-rukun iman. Ada orang mengatakan, bagaimana Anda menyesatkan orang yang rajin sholat, orang yang berpuasa, bahkan sudah haji berkali-kali, kenapa disesatkan? Kenapa dikatakan menyimpang, Anda saja belum haji? Seandainya naam, jawabannya karena menyimpang dari rukun-rukun iman. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birru man amana billahi wal yawmil akhir. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Allah menyatakan bukanlah nilai kebaikan dikala mereka sekedar bisa menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Amalan lahiriah. Akan tetapi yang namanya kebaikan dikala mereka bisa beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Inilah unsur-unsur pokok rukun-rukun iman. Nah, barakallahu fikum. Maka di malam hari ini, kita akan mempelajari sesuatu yang agung dan besar. Karena inilah pokok-pokok akidah seorang muslim. Fundamen dasar akidah seorang muslim adalah dia harus memahami dengan benar rukun-rukun iman. Sebelum kita masuk pada penjabaran rukun-rukun iman, mengulas sedikit. Apa pengertian iman? Iman, diterangkan para ulama, iman secara bahasa adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan. Membenarkan. Iman adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Berarti kalau sudah membenarkan adalah iman, namun secara tetembungan bahasa saja. Adapun yang dikenakan di dalam syariat, seorang diperintahkan untuk beriman, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurilladzi unzila ilaih, dan seterusnya. Nah, berimanlah engkau kepada Allah, kepada Nabi, dan apa yang Allah turunkan kepadanya. Ini adalah bukanlah sekedar membenarkan belaka. Namun wal imanu fi syar'i, iman di dalam syariat, fahuwa kama fassarahu ahlul hadis, sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang yang mengikuti hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati, wa'amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah, akan meningkat dengan sebab ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Iman ditafsirkan dengan tafsiran yang benar, yaitu mencakup empat perkara. Yang pertama, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, saya beriman. Tidak cukup sekedar di lisan. Wa'tiqadun bil qalb, diyakini apa yang dia ucapkan dalam hatinya, ditanamkan dalam lubuk hati dia, dengan pernyataan saya beriman kepada Allah, tancapkan dalam dada. Tidak cukup sekedar itu, wal amalu bil jawarih, terlihat dalam bentuk amalan anggota badan. Dan yang keempat yang pokok, yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Naik dengan sebab perbuatan taat, dan turun dengan sebab perbuatan maksiat. Dipahami nggih? Dari definisi ini, inilah definisi yang benar. Mana dalil yang menerangkan iman adalah demikian? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 72 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi daripada keimanan ucapan la ilaha illallah. Lihatlah, ucapan. Diucapkan dengan lisan. Wa imatot wa adnaha, dan paling rendahnya daripada keimanan, imatotul adza anit tariq, amalan anggota badan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Dengan badan, boten? Dengan anggota badan. Dan yang ketiga kata beliau, wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa malu, jenenge isin iku teng pundi, teng tangan, nopo teng kaki, nopo teng kepala. Di hati. Ya. Di hati isin itu. Dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Berarti adanya amalan hati. Keyakinan di dalam hati. Berarti yang namanya iman harus mencakup ucapan lisan, keyakinan hati, dan juga amalan anggota badan. Dan yang paling pokok dari itu juga naik dan turun. Naik dengan sebab ketaatan di dalam ayat Allah mengatakan wa yazdadal ladzina amanu imana. Allah akan menambahkan keimanan orang yang beriman, yang dia mengamalkan amalan soleh, ditambah, ditingkatkan keimanannya. Wa yartabal ladzina utul kitab. Naam. Wal kafirun, orang-orang yang kafir, yang mereka bermaksiat dan seterusnya dan Alkitab ini, maka mereka ragu, akhirnya turun keimanannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keimanan, pengertian iman. Dari definisi ini, marilah kita melihat mereka orang-orang yang dihukumi sesat, dihukumi menyimpang. Dengan sebab apa? Dengan sebab salah di dalam memahami pengertian iman, sehingga membuahkan amalan-amalan yang menyimpang. Yang pertama adalah orang yang dijuluki dengan aliran Jahmiyah. Aliran Al-Jahmiyah. Siapa ini? Yaitu pengikut Al-Jahm bin Sofwan. Mereka meyakini al-iman mujarradul ma'rifah. Iman itu yang penting kita kenal. Kau kenal Allah? Iya, saya menetapkan Allah ada. Berarti sudah iman. Mau berbuat dosa, mau berbuat taat, tidak ada nilai tambah dan turun iman. Sehingga kira-kira kan sesat enggak orang demikian? Sesat. Makanya mereka menghalalkan segala cara dengan meyakini saya orang yang beriman. Karena yang penting iman itu apa? Ma'rifat. Naam. Bercabang dari itu, mereka yang mengatakan iman itu sing penting eling. Ya apa tidak? Lah kalau orang mengatakan iman kan yang penting eling kepada Allah. Kira-kira orang tersebut mau sholat? Tidak. Ya. Orang tersebut mau melakukan perbuatan kebaikan, kalaupun mau karena lagi semangat saja. Bukan karena barakallahu fikum keimanan yang mendorong dia. Kenapa? Sesat? Sesat lah. Kalau dia pas sholat, kenapa dia sholat dikatakan sesat? Karena dia punya prinsip iman yang penting eling. Iman adalah yang penting ma'rifat. Orang-orang Jahmiyah. Kemudian juga yang kedua, orang-orang yang mengatakan iman itu dari kalangan Karamiyah dan lainnya. Yang mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun. Iman itu yang penting diucapkan dan diyakini. Iman itu yang penting diucapkan dengan lisan dan ditanamkan dalam dada. Kemudian membawakan dalil. Rasul mengatakan al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Rasul menunjukkan ke dada, mengatakan iman itu di dada. Iman itu di sini, iman di sini 3 kali. Kalau begitu menurut mereka iman diucapkan dan dia diyakini. Beramal, oh tidak masuk bagian iman. Siapa mereka? Orang-orang Qadariyah, Minal Karamiyah, wa ghairihim. Nah, orang-orang Barakallahu Murji'ah, Minal Karamiyah, Murji'ah dan yang lainnya. Murji'ah, orang yang mereka mengeluarkan amalan min musammayatil iman. Yang penting kita mengucapkan iman. Diucapkan dan diyakini. Beramal atau tidak, imankan yang penting di dada, Mas. Ya, iman yang penting di dada. Sing pentingkan keyakinan kita. Sing penting ucapan kita. Sehingga menurut mereka, ya sama saja sholat, enggak sholat sama. Ini sama kalau dalam kungkungan wadahnya yang pertama dan kedua adalah murji'ah. Kelompok apa? Murji'ah. Hanya saja yang pertama ghulatul murji'ah. Yang pertama ghulatul murji'ah. Orang ekstrim dari kalangan murji'ah yang sekedar yang penting eling. Nah, yang kedua mereka mengatakan iman itu diucapkan dan diyakini. Amalan tidak masuk dalam iman. Sehingga semua orang keimanannya sama. Yang ahli taat dan ahli maksiat sama. Karena yang penting hatinya menetapkan dan lisannya mau mengucapkan saya beriman. Kelompok yang ketiga. Mereka orang-orang yang menyatakan iman itu harus diucapkan, harus diyakini, dan harus dibuktikan dengan amalan anggota badan. Kalau tidak ada bukti amalan anggota badan, berarti mereka kafir. Ini keyakinannya orang-orang Al-Khawarij. Orang-orang Al-Khawarij, orang-orang teroris, dikatakan sesat dengan sebab akidahnya. Mereka orang yang giat sholat, beramal amalan sunnah Nabi sebagiannya. Namun ternyata kenapa mereka menjadi sesat? Karena mereka di dalam akidah keimanan keliru. Menurut mereka iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, harus dibuktikan dengan anggota badan. Naik dan turun tidak ada bagi mereka. Iman syai'un wahid satu. Melihat orang berbuat dosa minum khamr, kafir. Melihat orang berzina, kafir. Sehingga mereka selalu frontal dan keras terhadap orang-orang muslim yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Jadi jangan heran nuwun sewu kalau mereka gampang melempar bom. Alasannya apa? Oh, ini mau memberantas tempat-tempat maksiat. Ya. Yang mati siapa? Muslim apa? Anu kadangkala ada seorang muslim. Oh, enggak peduli. Karena mereka sudah melakukan dosa-dosa besar sehingga tidak ada amalan pada mereka, mereka kafir. Sehingga disinilah dibedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka orang-orang Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang iman harus diucapkan dengan lisan. Diyakini dalam dada, dibuktikan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan. Hanya saja iman itu meningkat dan menurun. Meningkat dengan amalan taat, terus meningkat keimanannya. Seperti dulu contoh, kita dulu waktu belum sholat barangkali, mau sholat selalu was-wasah. Aduh, nanti kalau saya sholat rezeki saya hilang. Nanti kalau saya sholat begini-begini. Saya mau mengaji begini-begini. Namun ternyata ketika sholat Allahu Akbar mendapatkan ketenangan. Iya ya, memang kepayuannya dagangan saya menurun. Namun ternyata keberkahannya terasa. Yakin lagi terus meningkat keimanannya. Betul, yang namanya rizki dari Allah saya yakin. Ya, itu bagian dari konsekuensi keimanan tadi. Namun ketika mereka berbuat maksiat, terbiasa dengan maksiat, waduh, jangan mau beramal taat aja kok berat rasanya, ada aja yang ganduli. Lihatlah, menurun-menurun keimanannya dengan sebab perbuatan maksiat. Namun apakah kira-kira mereka sudah keluar dari Islam? Jawabannya, kalau belum melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka mereka masih dikatakan muslim. Namun dikatakan naqisul iman, lemah imannya. Ya, muslim namun lemah imannya. Sudah kita lewati muslim, melakukan amalan lahiriah, ya. Terus iman kaitan dengan dada. Mereka dikatakan muslim atau dikatakan mukmin naqisul iman, orang yang beriman namun lemah imannya. Minim imannya. Muslim, jelas muslim kalau beriman. Muslim namun fasikun bil kabirah. Muslim namun fasik dengan perbuatan dosa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yashrabul khamra syaribun wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang meminum khamr, orang yang mabuk ketika mabuk, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia sedang beriman, ekamilul iman. Nah, maknanya kalau imannya sempurna, dia tidak akan minum khamr. Namun dia karena imannya sedang menurun, maka dia minum khamr. Rasul tidak mengatakan orang tersebut kafir. Seorang pembunuh yang dia membunuh seorang muslim, Allah saja subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang mukmin. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa wal juruhatu qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ditegakkan adanya qisas, membalas dengan yang semisal. Kapan itu? Kalau orang membunuh fil qatl, di dalam membunuh, kalau dia sengaja membunuh satu jiwa maka dibunuh. Kalau dia membunuh laki-laki, maka dibunuh. Wanita juga demikian. Kalaupun melukai, dengan luka yang di situ dinyatakan harus dikisos, maka dia juga harus dilukai. Namun seterusnya Allah mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya seiman. Berarti menunjukkan si pembunuh masih iman. Saudaranya seiman. Dan di dalam surat yang lainnya Allah menyebutkan tentang mereka kaum mukminin yang berperang, nah, saling bunuh membunuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Barakallahu fikum. Allah sebutkan, yaitu dikala mereka berperang, Allah masih serukan dengan wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan mereka masih beriman, belum kafir, namun naqisul iman. Imannya lemah. Yeah. Kalau orang teroris bagaimana? Berbuat maksiat, zina, membunuh dan seterusnya, kafir. Kafir. Berarti kalau sudah kafir, halal darahnya. Lah inilah bedanya di sini. Jadi bukan dalam jenggotnya ya. Batin jenengan kalau jenggotan, jubahan, ini namanya teroris. Dari mana? Berarti sudahlah, besok saya buang jubahnya, cukur jenggotnya, tetap teroris. Kenapa? Loh. Okay. Bukan itu barakallahu fikum. Namun dalam akidahnya. Dalam apa? Akidahnya. Apa akidah mereka? Mengkafirkan orang-orang Islam. Mengkafirkan orang-orang Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang dikatakan menyimpang, dikala mereka menyimpang dikatakan sesat karena mereka menyelisihi usul-usul iman, pokok-pokok keimanan. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka zakat, dikatakan menyimpang, yang sebagiannya penyimpangannya terlalu ekstrim, kadang bisa dikeluarkan dari Islam karena sampai dengan melakukan perbuatan yang murtad. Sebagiannya lagi dikatakan menyimpang, akan tetapi masih dalam koridor sebagai seorang muslim yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iftar sataftariku hadhil ummah, dan akan berpecah umatku ini. Kata para ulama, ummatul ijabah, umat Islam yang mengikuti, mau menyambut seruan Islam. Bukan umatnya Nabi, orang yang hidup di setelah Nabi, ada yang kafir, ada yang muslim, namun umat Islam yang mereka mengikuti Nabi Muhammad akan berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kenapa mereka masuk neraka? Karena menyimpang dengan sebab yang pokoknya menyelisih usul-usul iman. Usul-usul iman. Nah, kalau kita lihat kelompok yang menyimpang, loh, sholat kok ya, bayar zakat bahkan mungkin kuat. Sampai yang gak diwajibkan saja mereka keluarkan. Apa itu? Loh, bapak kan jenengan mati, berapa hutangnya sholatnya? Sini bayar. Nah, lihatlah. Gak ada tuntunan demikian. Gih. Bapaknya mati. Coba dia umurnya berapa? Umurnya 70 tahun. Pernah gak sholat berapa kali? Dihitung. Oh, ternyata 125 kali. Oh, yes, dihitung wae. Satu selawe, ping sekian ewu satu kalinya. Untuk melebur dosanya. Nah, ini gak ada dalil seperti ini pun kadang dikeluarkan. Barakallahu fikum. Lihatlah nggih. Lah bagaimana pula kok dikatakan sesat? Mereka orang yang senang mengeluarkan harta. Nah, karena mereka menyelisih usul-usul iman. Karena nanti konsekuensi dari iman kepada Rasul, kita tidak menambah-nambah. Kita tidak keluar dari apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang pada kandungan rukun-rukun iman. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, pelajaran yang kita ada padanya, pelajaran yang sangat fundament, pokok dan mendasar untuk kita bisa memahami lebih lanjut kelompok-kelompok yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka kita masuk pada pokok yang pertama. Rukun-rukun iman diterangkan oleh para ulama, fal imanu fa arkanuhu sittah. Rukunnya ada enam. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Enam. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah ada enam. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-imanu yatakawanu min arkanin wa syu'ab. Iman itu terbentuk dengan adanya rukun-rukun dan cabang-cabang. Kalau tadi cabang keimanan kata Rasul ada 72 cabang. Rukunnya ada 6. Apa bedanya rukun dengan cabang? Fal farku annal arkana labudda minha. Yang namanya rukun itu adalah yang harus dipenuhi dalam keimanan. Yang inilah usul-usul akidah. Fa idza zala wahidun min hazalal iman, kalau mereka hilang salah satu rukun tersebut, maka dinyatakan imannya hilang. Ini yang pertama. Wa amma syu'abu fa innaha mukammilat, adapun cabang, yang cabangnya kata Rasul tadi ada 73 cabang. Itu adalah sekedar mukammilat, penyempurna. Sehingga seandainya ada, nuwun sewu. Seandainya ada orang ngaji, sholatnya jalan, namun kok ternyata Masya Allah dia dalam tutur kata kurang bagus, kasar, dan seterusnya. Maka kita katakan itu kan syu'abul iman, cabang keimanan. Maka kita katakan berarti imannya belum sempurna. Masih beriman? Masih beriman. Namun belum sempurna. cabangnya seandainya ada orang yang dia itu mukmin, kemudian terjatuh tadi pada sebagian maksiat yang dia tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Gimana ya, saya memang berdosa seperti, tapi gimana lagi, saya kok mau bertobat kok susah banget dan sebagainya. Dibantu bagaimana? Didoakan. Dibantu bagaimana? Dicarikan. Oh, karena jenengan lingkungannya itu kurang mendukung, coba pindah, ganti teman yang bagus. Kata Rasul demikian. Dalam kisah orang yang bertobat membunuh 99 nyawa, kemudian digenapkan 100 orang. Maka dikatakan, fantakil ilal ardil fulaniyah, maka pergilah berpindah kau dari negerimu menuju negeri yang lain. Di sana banyak orang-orang soleh yang akan membantumu untuk bertaubat. Kenapa? Lianna ardoka ardus su, karena negeri yang kau tinggal lingkungannya kurang bagus, sehingga akhirnya engkau bisa terbawa kembali. Oke, kan biasanya gitu ya. Coba orang bermaksiat, menyadari sudahlah saya tobat. Sedina, rong dina, mari. Telung dina, patang dina, sebulan terus di situ. Istilahnya sebagai contoh. Niki sebagai contoh nggih. Sebagai contoh, orang merokok. Orang merokok. Sudahlah saya tobat. Namun tiap hari selalu dalam lingkungan asap rokok, lama-lama kecut. Ya. Iya enggak? Aduh. Gimana ya? Lah apalagi katalah dia, walaupun sudah dibesar-besar oleh pemerintah ditulis rokok membunuhmu, nggih. Pemerintah kita alus loh. Dulu peringatan rokok bisa menyebabkan impoten, kanker dan sebagainya. Nggih. Enggak sadar-sadar, oh pancen perlu digitik mungkin ya. Rokok membunuhmu. Lah misalnya demikian. Oh tetap demikian. Lah kita tahu sebetulnya sebagian orang sudah kepengin mandek ngerokok. Namun ternyata lingkungannya demikian sehingga pun asapnya aduh iya ya, enak. Kecut lagi, baris lagi. Nah, ini satu contoh. Satu contoh nggih. Padahal kalau dia beriman, dia yakini, oh rokok ini kemanfaatannya besar apa kecil ya? Ada manfaatnya namun besar mafsadahnya. Besar mafsadahnya. Apa itu? Membuang-buang harta. Yang kedua, menimbulkan banyak penyakit. Yang ketiga, memudorotkan orang lain. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Yang ketiga, oh ini mubadir. Ya, mubadir. Yang keempat, ini adalah khobais. Perkara yang kadangkala jijik. Maksudnya bagaimana? Lah coba kalau orang sudah ndatuk rokok, nuwun sewu. Kadang bau keringatnya saja tidak enak. Bau mulutnya tidak disukai. Nggih. Lah ini coba khobais. Oh kalau begitu sudahlah saya manut aturan syariat. Apa? Allah subhanahu wa ta'ala wa al-mahamang wa harram al-khobais telah mengharapkan sesuatu yang jelek-jelek. Maka sudah saya tinggalkan rokok. Dah kepada Allah, Allah melarang. Insyaallah kalau diyakini demikian, bismillah tawakkaltu alallah, lama-lama orang tersebut walaupun dengan lingkungan yang ada, karena saya meninggalkannya pertimbangan ibadah mencari keriduan Allah, mudah baginya. Kalau pertimbangan kesehatan mungkin, namun merasa kuat seger kembali, nggih. Kalau pertimbangan boros mungkin, ketika datang rezeki banyak kembali. Lawong sekarang orang enggak punya duit juga bisa join istilahnya. Iya Pak, tidaklah coba barokallahu. Oh iya ya. Nah, sehingga di sini. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Barokallahu. Sehingga muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang namanya syu'at, cabang iman itu ada rukunnya, ada cabangnya. Cabangnya tadi. Cabangnya adalah imatatul adza anit tariq. Menyelisihi atau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Lah kok ada orang yang beriman malah membuang sampah sembarangan sebagai misal. Mengganggu jalan enggak? Jalan. Nah, barakallahu fikum. Lah ini berarti namanya belum sempurna imannya. Nah, kalau ada orang sebagai misal barakallahu fikum, dia rajin sholat dan seterusnya, namun kadang terjatuh pada perbuatan maksiat, inilah yang namanya cabang. Apakah dikeluarkan dari keimanan? Tidak. Tidak dikeluarkan dari keimanan. Kalau orang khawarij, mereka tidak memandang adanya cabang. Pokoknya keluar dari amalan, berarti mereka adalah hilang imannya. Naam syai'un wahid. Dipahami nggih? Bedanya, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana yang namanya cabang itu, kata beliau, la yazulul iman bizawali syai'in minha. Tidaklah hilang keimanan secara total dengan sebab hilang cabang-cabangnya. Lakinnaha mukammilatun imma wajibatun wa imma mustahabbat. Akan tetapi itu sekedar penyempurna yang hukumnya kadangkala wajib, kadangkala sunnah. 6. Fal wajibatu likamalil imanil wajib. Adapun yang wajib dikala kesempurnaan imaniku adalah suatu yang harus dipenuhi. Wal mustahabbat likamalil imanil mustahab. Dan yang dihukumi sunnah adalah cabang-cabang yang bisa menjadikan imannya itu sempurna dari sisi sunnah-sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Kata Syekh, ini yang harus kita pahami. Dikarenakan ini rukun-rukun iman, nggih. Perinciannya pertemuan yang akan datang. Yang penting kita bisa memahami awal sehingga kita bisa memahami prinsip-prinsip dasar orang teroris dan yang bukan teroris. Ini penting. Sebab banyak orang sekarang menyangka yang namanya teroris ketika bajunya panjang. Ketika jenggotnya panjang. Ketika celananya diangkat. Ketika istrinya memakai cadar. Ya. Bukan itu barakallahu fikum. Teroris kapan munculnya? Karena sebab pemikiran yang menyimpang. Apa pemikiran dasar mereka? Menyimpang dari pengertian, pemahaman tentang keimanan. Pemahaman keimanan. Sehingga kata Syekh di sini, kadi iman ada rukun-rukunnya, usul-usul pokok-pokok yang harus dipenuhi dalam keimanan. Rukunnya berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan juga takdir Allah. Ya, ini harus dipenuhi. Lah di dalam poin-poin ini semua ada mukammilat, penyempurna-penyempurna. Yang kadangkala dihukumi wajib, kadangkala dihukumi sunnah. Naam barakallahu fikum. Yang ini kata beliau, fa'idha tarokal muslimu syai'an minal wajibat. Kalau ada seorang muslim yang meninggalkan salah satu dari kewajiban, au fa'ala syai'an minal muharramat, atau melakukan salah satu dari keharaman yang Allah haramkan, fa innahu la yazulu imanuhu bil kulliyah inda ahli sunnah wal jamaah, maka orang tersebut tidaklah hilang imannya secara total, belum hilang imannya secara total menurut ahlu sunnah. Seorang muslim kok berzina ya, maka dia kalau sekedar melakukan zina kita tanya, kenapa kau berzina? Bukan itu dosa? Iya, saya tahu ini dosa. Tapi gimana lagi? Daripada saya, seterusnya. Kau berdosa enggak? Berdosa. Masih iman. Yang satu lagi, kau kenapa melakukan zina? Oh, zina itu dosanya bagi Anda yang masih tingkatannya syariat. Kalau saya sudah hakikat, jadi bukan saya yang berzina. Lah, maka yang seperti dikeluarkan dari keimanan. Dengan sebab dia menyelisih prinsip keimanan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Gini apa buatan? Lah ini. Kenapa? Karena rukun dari keimanan kita menetapkan iman kepada Allah. Allah lah yang harus diikuti hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini tadi. Kalau ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini barakallahu fikum. Lakinna, naam di sini. Lakinna yazulu kamaluhul wajib. Akan tetapi yang hilang orang tersebut kesempurnaan keimanannya. Jadi imannya kurang. Naam. Fayakunu naqisul iman au fasikon, jadilah orang yang kurang imannya atau lemah dan fasik. Kama law syaribal khamra au saraqa au zana, seperti orang yang minum khamr mabuk-mabukan atau saraqa atau mencuri atau zana atau dia berzina. Au fa'ala syai'an minal kabair, atau melakukan sesuatu dari jenis dosa-dosa besar. Hadza yakunu fa'ilan li muharramin wa kabiratin minal kabair. Maka ini kita katakan orang yang melakukan keharaman dan dosa besar daripada dosa-dosa besar. Lakinnahu la yukaffar bidzalik. Akan tetapi orang tersebut tidaklah dikafirkan dengan sebab semata-mata melakukan dosa-dosa tadi. Tidak dikafirkan. Namun orang yang lemah imannya. 6. Bal yakunu fasikon, hanya sekedar orang tersebut dikatakan fasik. Illa kecuali idastahalla dzalika, kalau mereka menganggap atau menghalalkan itu semua. Oh, zina bagi saya halal. Padahal Allah mengharamkan tidak? Allah mengharamkan. Nah, di sini dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. 6. Dikeluarkan dengan sebab mendustakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan dia menetapkan syariat yang bukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kalau dia masih menyangka. 6. Ini demikian. Dan dari sini pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, orang yang mereka itu, 6, di sini nanti kita pahamkan dulu ya. Wahada madhabu ahli sunnah wal jamaah, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan orang-orang khawarij, teroris, yang mereka alladzina yukafiruna murtakibal kabiro, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Di antara bentuk dosa besar, seorang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini dosa besar. Namun apakah semata-mata orang berhukum dengan selain hukum Allah langsung kafir? Lah, inilah pembahasannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah 6, membagi orang yang mereka itu berhukum dengan selain hukum Allah menjadi 3 kategori. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Golongan pertama, orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 45, Allah tutup ayatnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang yang zalim. Yang ketiga, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, di ayat 47. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik. Kafir, zalim dan fasik. Lah, kapan itu? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dihukumi kafir tatkala meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik dan lebih sempurna. Kalau hukum saya ini lebih baik dan lebih sempurna dari hukum Allah, maka di sini kafir dengan sebab keyakinan. Namun mereka yang terjatuh, saya berhukum dengan hukum Allah, gimana lagi ya? Loh, karena ini memang keputusan. Kalau enggak begini ya nanti aku akan tidak mendapatkan rizki, aku begini, dan saya meyakini, yang jane sing bener ya hukumnya Allah, sing pas ya hukumnya Allah, yang bagus hukumnya Allah, yang sempurna hukumnya Allah. Mereka itulah orang yang fasik. Orang yang fasik. Kalau fasik, muslim apa kafir? Muslim. Lah, yang ketiga, orang yang dia itu berhukum dengan hukum Allah, dia itu ilmunya terbatas, tidak mengetahui, maka dia akhirnya, dan ahlul ijtihad, orang yang memang boleh untuk berijtihad, Tiba-tiba menghadapi suatu permasalahan, tidak mampu. Akhirnya dia kerahkan segala pengetahuan dia, bertanya ke sana ahlul ilmi dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Akhirnya dia, insya Allah mudah-mudahan yang benar ini. Beristihad. Ternyata keliru. Keliru. Maka dia dalam dua keadaan. Kalau ditunjukkan jenengan salah yang benar ini, dalilnya ini, kembali. Maka ini orang yang baik. Yang kedua, oh enggak, pokoknya ini sudah. Saya fanatik dengan ini. Maka itulah orang yang zalim. Karena dia tujuannya mencari kebenaran, namun terjatuh kepada kefanatikan sehingga zalim. Nggih? Kalau zalim seperti ini, kafir atau belum? Belum kafir. Berbeda dengan khawarij, mereka menjatuhkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah, sehingga mereka mengatakan bagaimana para pemerintah, ya, hukumnya Al-Quran atau bukan? Oh kafir. Lihatlah, inilah bedanya. Orang-orang teroris mungkin kalau ditangkap, mereka akan mencela tohut kepada para penguasa. Karena dengan sebab keyakinan dalam keimanan. Dalam keimanan. Okay. Oh jadi demikian. Ya inilah yang membedakan. Inilah yang membedakan. Jadi mereka mau bajunya apa saja, jangan tertipu dengan baju, ya. Penampilannya kayak apa, jangan tertipu dengan penampilan. Kata para ulama, innamal ibrah bihaqaiqil asya, yang menjadi patokan kunci hakikatnya dia kayak apa. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pelajaran kita di malam hari ini. Memahami tentang pengertian iman. Dan akan datang pembahasan mengenai perincian tentang rukun-rukun iman yang menjadi pokok dasar keimanan seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan kita pelajari di malam hari ini. Dan tentunya ada benarnya datang dari Allah kekeliruan dari diri kami. Maka kami pun beristighfar kepada Allah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula tentunya barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.